إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله معاشر المسلمين رحمكم الله جماعة صلاة عصر مسجد عمار بن ياسر di kota Tarakan, Kalimantan Utara, rahimakumullah. Kebaikan sekecil apapun itu tidak boleh disepelekan. Sebagaimana perbuatan buruk tidak boleh dikecilkan. Karena bisa jadi sekecil perbuatan buruk menghantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang lebih buruk. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang perbuatan baik, meskipun kecil, bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Sebagai contoh, informasi. Jangan menganggap informasi tentang sesuatu yang baik adalah sepele. Karena informasi adalah cara dan sarana untuk menyampaikan kebaikan serta menyebarluaskannya. Tanpa berbagi informasi, bagaimana mungkin kebaikan itu diketahui oleh orang? Maka satu informasi nilainya penting sekali. Informasi tentang taklim, informasi tentang kajian, informasi tentang suatu hukum Islam, baik kita tujukan secara khusus orang per orang maupun kita sampaikan melalui media yang bersifat umum. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, sarana dan media informasi itu masih sangat terbatas. Sehingga berita kenabian Muhammad bin Abdullah yang diangkat sebagai utusan dari Allah, berita dan informasi itu kan tersebar luas dan cepat beredarnya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan arus, bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Karena bukan hanya informasi dan berita, oh ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, tetapi informasi lanjutannya adalah nabi tersebut mengajak, memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, kemudian meninggalkan perilaku-perilaku jahiliyah, kesyirikan dan berbagai macam bentuk kemaksiatan, memerintahkan untuk sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Berita itu sampai kemana-mana. termasuk seorang Arab di perkampungan Badui bernama Jabir bin Sulaim Abu Jurai radhiyallahu anhu. Jabir bin Sulaim yang tinggalnya jauh di pedalaman di kampung-kampung Badui yang jaraknya sangat jauh dari kota Madinah, itu juga mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, informasi itu menarik. Tumbuhlah rasa ingin tahu, muncullah penasaran, ya, ingin membuktikan secara langsung kebenaran berita yang didapatkan. Maka Jabir bin Sulaim mempersiapkan segala sesuatunya termasuk kendaraan, onta yang dibawa. Perjalanan itu jauh dan panjang. Sampai di kota Madinah, Jabir bin Sulaim orang asing, pendatang, belum kenal orang, belum mengerti siapa yang disebut dengan Nabi. Jabir bin Sulaim akhirnya akan keliling kota Madinah, memperhatikan kegiatan dan aktivitas keseharian di kota Madinah. Maka beliau pun bercerita kepada kita, qadimtul madinata faraaitu rajulan yasdurun nasu anhu. Sesampainya di kota Madinah, saya perhatikan ada satu orang yang terlihat lebih menonjol. Kalau orang itu berbicara, didengarkan dengan seksama. Apapun yang disampaikan, orang-orang yang mendengarkan ikut dan melaksanakan. Jelas itu sangat dihormati dan betul-betul berwibawa. Secara sikap memang demikian. Siapapun akan hormat dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara penampilan yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sulit membedakan antara seorang nabi dengan orang biasa. Kalau cara berpakaiannya, cara bergaulnya, ya, berkegiatannya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan berbaur, menyatu dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Itu yang tampak dari luar. Sulit untuk dibedakan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana orang lain. Tetapi dalam sikap di situ akan terlihat bahwa oh ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihormati dan punya wibawa. Walaupun demikian, Jabir bin Sulaim ingin memastikan. Fakultu man hadza? Kemudian saya tanya kepada orang-orang yang ada di situ, siapa sih orang itu? Qalu Rasulullah. Orang-orang memberikan keterangan, orang itu yang disebut dengan Rasulullah, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Maka cepat-cepat sahabat Jabir bin Sulaim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, alaikassalam ya Rasulullah. Tidak dijawab. Diulangi lagi, alaikassalam ya Rasulullah. Tidak dijawab. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqul alaikassalam. Alaikassalam tahiyyatul mauta, walakin qul assalamu alaika. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, kamu jangan mengucapkan alaikassalam. Alaikassalam itu doa yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di zaman dahulu. Jadi para penyair, para pujangga, maupun orang-orang biasa, apabila ingin mendoakan kebaikan bagi yang sudah meninggal dunia, susunan katanya adalah alaikassalam atau alaikumussalam. Jangan bilang begitu kalau mengucapkan salam. Kata-kata itu sudah susunannya dihapus, susunannya diganti. Yang benar ucapkan assalamu alayka atau assalamu alaikum. Susunan kata ya dirubah. Karena kalau kita belajar bahasa Arab itu secara makna saja sudah berbeda. Ya. Sehingga berbahasa itu sangat diperhatikan dan ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara itu harus sopan. Bahasanya mesti tepat dan menyesuaikan orang yang diajak berbicara. Ya. Jauhi kata-kata yang mengandung cela. Jangan merendahkan. Ya. Jangan tinggi-tinggi dan jangan berteriak-teriak. Ya. Itu semua ada aturan dan etika yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Jabir bin Sulaim bertanya, "Anta Rasulullah? Apakah benar Anda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Qala ana Rasulullah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, benar saya adalah utusan dari Allah." Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu metode pembelajaran yang beliau terapkan adalah memberikan keterangan dan penjelasan ya, secara lebih detail dan lebih luas bila memungkinkan. Ya. Yang ditanya oleh Jabir bin Sulaim adalah anta Rasulullah, apakah Anda benar-benar diutus oleh Allah? Jawaban yang diinginkan kan sebenarnya hanya iya atau tidak. Oh iya, saya utusan dari Allah. Oh tidak, itu yang diinginkan. Tetapi Nabi Muhammad SAW sangat mengerti, melihat Jabir bin Sulaim ini pasti orang baru datang. Oh, Nabi Muhammad gak kenal juga dari tanda-tandanya. Ya. Kemudian dilihat dari cara bicara dan gaya bicaranya. Itu kan bisa ketahuan ya. Orang ini datang dari suku mana, daerah mana. Sama lah seperti zaman sekarang. Kita sekedar mendengar orang berbicara, kita sudah bisa mengira-ngira. Oh ini orang Jawa, oh ini orang Bugis, oh ini orang Tidung, oh ini orang Banjar. Oh ini orang apa dari pesisir pantai, oh ini orang yang biasa di atas gunung misalkan. Nah, Nabi Muhammad SAW mengerti dan memahami dari apa yang beliau lihat, yang bertanya memerlukan penjelasan lebih. Dan beliau mengerti Jabir bin Sulaim itu berasal dari kampung Badui, daerah pedalaman. Kalau di Indonesia yang masuk daerah pedalaman ya berarti di hutan-hutan, di atas bukit atau di kaki gunung. Kalau di Timur Tengah yang disebut dengan pedalaman itu ya padang pasir atau bukit dan gunung berbatu atau padang-padang rumput ya yang tersebar ya, jauh sekali dari pemukiman, jauh dari keramaian. Orang-orang yang tinggal di kampung-kampung Badui mereka kan punya tantangan hidup dan problem yang lebih dibandingkan orang-orang yang tinggal di kota dan keramaian. Misalkan bahan makanan. Ya tentu bahan makanan di kota kan lebih lengkap karena didatangkan dari berbagai tempat. Sementara yang tinggal di pedalaman makanan itu terbatas. Ya. Kesusahan-kesusahan dan kesulitan hidup juga tentunya lebih kompleks. Mereka yang tinggal di pedalaman dibandingkan yang hidup di perkotaan. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang hal ini sebagai solusi dan jalan keluar, sesuatu yang dinanti-nanti dan diharapkan oleh mereka yang tinggal di pedalaman di kampung-kampung Badui. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Na'am, betul, ana Rasulullah." saya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi idza asabaka durrun fada'awtahu kasyafahu anka. Saya adalah utusan dari Allah. Allah itu adalah zat. Ketika engkau mengalami kesulitan, lalu engkau berdoa meminta tolong kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, menghilangkan kesulitan-kesulitan itu. Alladzi idza asabaka 'amu sanatin fada'awtahu anbataha laka. Allah itu adalah zat ketika terjadi kemarau, lama tidak turun hujan, kemudian engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar hujan turun, tanah subur, pohon tumbuh, anbataha laka. Allah akan turunkan hujan, tanah itu akan basah dan subur, tumbuh apa yang engkau tanam. Ya. Dan aku adalah utusan Allah. Alladzi idza kunta fi ardi kafratin aw falatin fadhallat rahilatuka fada'awtahu raddaha 'alaika. Saya adalah utusan dari Allah. Apabila engkau di suatu tempat yang sangat terbuka, tidak ada siapa-siapa, padang pasir, untamu terlepas lalu lari dan pergi, kemudian engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk unta itu kembali, raddaha 'alaika, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan unta itu kepadamu. Masuk Islam Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, karena terkesan betul dan sangat mengena dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kan masalah-masalah kehidupan yang dialami. Ditemukan jawabannya di dalam Islam yang disampaikan langsung waktu itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langsung menerima, itulah hidayah. Hidayah itu begitu cepat untuk diterima bagi mereka yang memang dilapangkan dadanya. Tapi bagi mereka yang waman yudlil fala hadiyalahu, siapa yang Allah sesatkan jalannya, mau diupayakan bagaimana tetap saja dia tersesat jalan. Siapa yang bisa mampu mengambil hati orang tersebut? Siapa yang bisa menjadikan orang itu kemudian menerima dan percaya dengan kebenaran? Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati berkali-kali, diingatkan berulang-ulang, didekati dengan sebaik-baiknya, dilobi, dirayu, ya, dilembutin, ya, dikasih fasilitas, didoakan juga. Tapi waman yudlil falaha diyalahu, siapa yang Allah sesatkan jalannya, tidak ada yang bisa memberikan hidayah untuknya. Dalam arti kata, siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri, dijaga dan dirawat, jangan sampai hidayah itu lepas, jangan kemudian hidayah itu hilang dari genggaman. Jabir bin Sulaim masuk Islam. Kemudian beliau meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ihad ilayya. Ya. Ihad ilayya. Wahai Rasulullah, tolong berikan beberapa pesan untuk saya. Akan saya bawa pulang pesan-pesan yang saya bisa jadikan pegangan hidup, supaya saya bahagia, agar senang. Ihad ilayya. Qala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, la tasubbanna ahadan. Yang pertama, kalau kamu ingin hidup bahagia, kalau kamu mau senang, maka yang pertama, La tasubbanna ahadan. Jangan engkau menghina siapapun. Ya. Jangan engkau menghina siapapun. Bahkan jangan engkau menghina apapun. Kalau siapapun kan berarti manusia. Kalau apapun bisa binatang, tumbuhan, benda. Benda mati dalam agama kita tidak boleh dihina. Ya. Maka Jabir bin Sulaim mengatakan sejak saat itu, ini juga materi subuh tadi ya, masuk dalam contoh. Sejak mendengar ilmu dipraktekkan dan terus dipertahankan. Kata Jabir bin Sulaim, "Fama sababtu ahadan ba'du. La hurran wala abdan wala syat wala syatan wala ba'iran." Sejak mendengar pesan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah menghina siapapun, dia budak ataukah orang merdeka, bahkan onta dan juga kambing tidak pernah saya hina. Ya. Gak boleh, itu tidak bersyukur namanya. Ya. Sama anak, oh udah serarak gak berguna kamu, gak boleh. Sama istri, istri macam apa kamu, gak boleh. Sepeda motor, motor kok jelek seperti ini. Dengan nada dan intonasi menghina. Sandal masih bisa dipakai, buang aja. Meja, kursi, karpet, tikar. Ah sudah jelek, ngapain dipakai. Padahal itu masih bisa dipakai. Tapi karena tidak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kan dianggap kecil itu. Enggak boleh. Ya. Menghina orang yang lemah, miskin, cacat, sakit, ya. Enggak boleh. Nah. Itu pesan pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Sulaim dan juga untuk kita. La tasubbanna ahadan. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau menganggap kecil, menilai remeh kebaikan. Selama itu ma'ruf, sesuatu yang baik, itu bagus, ya jangan diremehkanlah. Ya. Walaupun dengan kata-kata, meskipun dengan tulisan, ya, dalam bentuk dan wujud apapun kebaikan itu harus diapresiasi, mestinya dihargai. Belum tentu kita bisa melakukan kebaikan semacam itu. Ya. Iya, hari ini kita menganggap si A dan si B hanya sebegitu mampunya melakukan kebaikan. Tapi di kesempatan yang lain, belum tentu kita bisa melakukan sekecil kebaikan yang kita anggap hari itu. Ya. Itu pesan Nabi yang kedua. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya. Dalam beberapa kesempatan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan tentang hal ini. Mulai dari, walaupun dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kalimat-kalimat hikmah. Dalam kesempatan yang lain, walau firsina syatin, jangan engkau anggap kecil pemberian orang, walaupun itu semangkok sop tulang, bukan sop daging, tetapi kuah berkaldu, isinya tulang, bagian kaki, tidak ada dagingnya, jangan dianggap kecil itu. Ya. Walaupun senyum, jangan dianggap kecil. Maka yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antu kallima akhaka wa anta munbasitun wajhuk. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebut pesan yang ketiga sekaligus penjelas untuk pesan yang kedua, wa antu kallima akhaka wa anta munbasitun wajhuk. Kamu kalau bicara sama saudaramu baru bincang-bincang dan ngobrol ketemu, wa anta munbasitun wajhuk. Upayakan wajahmu itu menyenangkan. Ya, jangan cemberut, jangan ruwet. Tunjukkan kalau kamu itu senang. Perlihatkan kalau engkau itu bahagia bisa berbicara. Ini pesan-pesan ya dari Nabi Muhammad SAW kepada Jabir bin Sulaim yang baru saja masuk Islam. Pesan-pesan seperti itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah warfa' izaraka ila nisfis saqi fa in abaita fa ilal ka'bain wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Yang keempat kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, warfa' izarak, angkat sarungmu ila nisfis saqi, sampai betis. Fa in abaita, kalau kamu tidak merasa tidak bisa, fa ilal ka'bain, yang penting kain sarungmu, kain celanamu, kain jubahmu itu tidak menutupi mata kaki. Fa innaha minal makhilah, menutupi mata kaki bagi laki-laki ya, dengan pakaian yang dia pakai, minal makhilah, itu termasuk kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, padahal Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak suka dengan perbuatan yang sombong. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wa iyyaka wa isbalal izar, hati-hati jangan sampai kamu melakukan isbal. Isbal itu kan menggunakan sarung, celana, jubah yang sampai kemudian menutupi mata kaki. Ya, jangan lakukan itu. Ya, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya mudah saja. Hadis ini diterima, dilaksanakan, selesai. Wah, enggak ada ruginya juga kan. Tapi tidak sedikit yang kemudian, oh, itu kan yang sombong. Kalau enggak sombong kan enggak apa-apa. Ya memang betul ada riwayat-riwayat menyebutkan seperti itu. Ya. Menyebutkan bahwa yang dilarang itu mereka yang sombong. Tapi sekarang pertanyaannya terus mau dikemanakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang isbal tanpa menyangkut pautkannya dengan sikap sombong. Itu juga banyak. Terus berpikir sederhana sajalah. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam praktiknya bagaimana? Begitu. Nabi Muhammad tidak isbal. Yang kedua, apa sih ruginya? Apa ruginya? Kalau celana itu atau sarung di atas mata kaki, apa ruginya? Bahkan untung, ya, lebih hemat, lebih ringan, lebih mudah dan lebih fleksibel. Ya. Ujung-ujungnya, alasan kenapa orang mendebat itu karena malu, ya. Malu hanya karena tidak percaya diri. Coba kita periksa itu, nggak ada alasan selain itu, selain malu dan selain kurang percaya diri. Nah. Tapi buat apa malu? Kenapa harus kurang percaya diri? Nah. Biasa aja lah dilaksanakan, diniatkan sebagai ibadah. Untuk melaksanakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekali lagi ini pesan Nabi kepada sahabat yang baru masuk Islam. Kemudian yang terakhir pesan Nabi yang kelima adalah wa in syatama wa in imruun syatamaka au ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika 'alaihi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang menghina dirimu, ada seseorang yang mencela dirimu karena dia tahu cacat celah yang ada pada dirimu, jangan dibalas dengan sikap yang serupa. Ya. Karena kamu dihina lalu ingin menghina, jangan. Karena engkau dicaci maki, kamu tidak akan puas kalau belum mencaci maki, jangan. Ya. Karena kalau membalas menghina, lalu balik mencaci maki, apa bedanya? Apa bedanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma wabalu dzalika alaihi. Karena kalau kamu dihina, kamu tidak balas hina, kamu dicaci maki, kamu tidak balik mencaci maki, maka ya, wabalu dzalika alaihi. Kerugian itu hanya dia yang menanggung, bukan kamu. Ini kan ajaran Islam ya. Ajaran Islam yang luar biasa. Artinya ketika seseorang itu mengetahui tentang pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW tadi, lalu dia praktekkan, ya, betul-betul dia terapkan dalam hidupnya, sudah bisa dipastikan orang seperti ini akan senang. Gak ada sedihnya, gak ada susahnya, ya. Hatinya lapang itu, gak sempit, ya. Pikirannya terang, gak gelap, ya. Dadanya jernih, gak keruh, kemana-mana orang seneng. Kenapa? Hal-hal yang jelek dia tidak pedulikan. Ini pesan-pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam ini. Nah, jauh lebih bermanfaat dan gak bisa dibandingkan. Ya. Gak bisa dibandingkan dengan ucapan-ucapan siapapun, walaupun katanya motivator, katanya orang hebat, orang sukses. Gak perlulah kita mengutip, menukil ucapan-ucapan orang yang kita tidak tahu siapa dia. Apalagi kalau kita sudah tahu ini orang kafir. Buat apa? Pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW itu sudah lebih dari cukup. Apalagi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kan bukan teori saja. Sudah dipraktekkan dan dicontohkan. Dan sudah terbukti berhasil. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling damai di dunia. Nah, maka melalui pesan-pesan tadi, kita berharap bisa difahami dan dapat kita amalkan, bisa kita terapkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kaitkan dengan kajian tadi pagi, ya. Maunya sejak pertama kali mendengar hadis ini, saya praktekkan. Sejak hari ini, saya tidak pernah menghina orang. Sejak hari ini saya tidak pernah membalas caci maki dan hinaan orang. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di atas jalan yang benar sampai akhir hayat nanti. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.